cerbong, orangnya baik, gak pernah sombong. Aduh mama papa, kenapa aku jadi baperan gini? Mau pilih Wowo atau Wiwi, dua-duanya bikin aku jatuh hati. Mau pilih Wowo, si juragan kampret yang buat aku jadi kepele. Juragan cebong, orangnya baik, gak pernah peran gini.